Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabi wa tamasra bidin wa midin. Para ikhwan dari BSI, beserta kaum muslimin muslimat, para pemirsa dan pendengar muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab usul iman fi daul kitab as-sunnah, yaitu pokok-pokok keimanan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang saya memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi waktu kita dan umur kita. Tak lupa pula ungkapan salam buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan, telah meninggalkan untuk kita. Agama yang mulia yang telah mewariskan kepada umatnya jalan yang lurus agar mereka selamat dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan kesabaran untuk memegang teguh sunnah beliau, menjalankannya serta mengajarkannya. Para pendengar pemirsa rahmati Allah SWT, kaum muslim muslimat, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Lanjutan dari pembahasan kita yaitu adalah tentang ihsan, yaitu tingkatan yang ketiga setelah Islam, iman, dan kemudian ihsan. Pembahasan ini sebenarnya telah kita singgung pada bahasan-bahasan yang lalu, adalah terdapat dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang bagaimana Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW dengan rukun Islam yang lima. Kemudian setelah itu Jibril bertanya lagi, akhbirni anil iman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW dari rukun iman yang enam. Kemudian setelah itu Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan. Rasulullah SAW menjawab, tentang ihsan ini, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'inhum yarak. Yang mana pengertian ihsan itu adalah, kata Rasulullah SAW, engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Ya, walam takun tarau fa'inuh yarak. Jika tidak, engkau mampu merasakan, menghadirkan perasaan seakan-akan dilihat, apa namanya, seakan-akan melihat Allah, maka tanamkan dan rasakan bahwa engkau selalu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arti dari ihsan itu adalah muraqabatullah fi sirri wa alan, merasa selalu dilihat dan diperhatikan Allah Subhanahu wa taala baik dalam dia keramaian maupun sendirian, ya. Dengan rasa muraqabah, ya, yang diiringi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dibarengi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa muraqabatullah yang hadir dalam diri kita dan dia akan terasa adalah dilihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan motivasi kita untuk berbuat kebaikan. Karena tidak satu pun dalam kebaikan kita yang akan luput dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kebaikan dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dalam bentuk cinta kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan anjuran dan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat melakukan perbuatan-perbuatan ibadah ini, kita merasa dilihat atau seakan-akan melihat Allah. Jadi jangan pula dijadikan hadis ini bahwa kemungkinan melihat Allah di dunia ini sebenarnya pemaham sebagaimana dari aliran-aliran sufi yang ekstrim mengatakan bahwa Allah, kata mereka, bisa dilihat di dunia. Bukan berarti melihat Allah di dunia di sini. Karena disebutkan ka'an, seakan-akan, bukan artinya engkau melihat Allah di dunia ini. Karena Rasulullah SAW juga menegaskan ketika menjelaskan tentang syubhat yang akan dilontarkan oleh Dajjal di akhir zaman ketika dia keluar mengatakan dia mengaku sebagai Tuhan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, wa'lam annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, ya, tidak seorang pun kalian dan kalian yang akan melihat Allah di dunia ini sampai kalian baru meninggal baru bisa melihat Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini supaya tidak salah paham, ya, seakan-akan melihat Allah di sini bukan berarti melihat Allah itu di dunia ini. Sebenarnya pemahaman ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran akidah yang benar, dia mengaku malah bisa berpelukan, bersenda gurau dan bermesraan malah di dalam kitab-kitab mereka jelaskan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu pemahaman yang sangat apa namanya, dari pemahaman orang-orang mazhab hululiyah yang memahami Allah bercampur dengan makhluknya, ya, atau itihadiyah bersatu dengan makhluknya, atau wahdatul wujud, paham yang menyatakan Allah bersatu dan tidak ada di dalam wujud ini kecuali wujud Allah. Ini adalah paham-paham yang menyimpang dari ajaran akidah Islam. Jadi seakan-akan melihat Allah. Maka ketika merasa hal ini, dimanapun kita berada, lihat atau tidak dilihat orang, kita selalu dilihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sehingga nilai keikhlasan kita, ya, kita berbuat baik karena ingin dipuji orang, kita berbuat baik bukan karena disanjung orang. Nah, yang kita harap adalah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula kita meninggalkan sebuah maksiat, jauh dari perbuatan-perbuatan kemungkaran, bukan karena dilihat orang, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena selalu dilihat Allah, merasa selalu dilihat, didengar Allah Subhanahu Wa Taala dan diperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengawasan yang begitu tinggi terasa dalam diri kita bahwa Allah selalu melihat kapan dimanapun kita berada. Taib. Kemudian, jadi di dalam hal itu maka dia berharap pahala Allah dan takut terhadap iqab Allah Subhanahu Wa Taala. Bil muhafadzah ala faraid. Yaitu dengan cara bagaimana? Itu dengan cara menjaga hal-hal yang diwajibkan Allah. Menjaga hal perkara yang diwajibkan Allah kepadanya. Dia tidak lalai untuk melakukannya, baik dari salat, kewajiban zakat, puasa, haji dan seterusnya, kewajiban lainnya. Birrul walidain, berbaik kepada para tetangga dan seterusnya. Nah, kemudian juga menjauhi perkara-perkara yang haram ataupun yang makruh. Ya, dengan berharap juga karena takut akan diikab Allah ataupun berharap atas hal itu menjauhi larangan Allah juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Taala. Jadi perasaan ketika berbuat ibadah, meninggalkan sebuah kemungkaran maksiat itu karena motivasi utamanya bukan karena malu kepada manusia, bukan karena segan kepada manusia, segan kepada makhluk, ya, tetapi adalah atau berbuat baik karena bukan mengharapkan pujian dan sanjungan makhluk dan manusia, tapi adalah karena Allah selalu melihat dan perhatikannya. Perasaan yang selalu hadir dalam dirinya, ya Allah melihatnya atau seakan-akan dia melihat Allah kapan dan dimanapun saja dia berada, sehingga sebenar-benar dia menjaga dirinya, ya, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya dan betul-betul menjaga dirinya dari mempertahankan dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik, ini yang dimaksud muraqabah. Jadi untuk sampai pada tingkat muraqabah ini tingkat yang sangat tinggi sebetulnya. Karena suasana seseorang selalu merasa dilihat Allah Subhanahu wa Taala. Dan untuk merasakan suasana muraqabatullah ini sebetulnya sebenarnya yang telah pernah kita jelaskan dan beberapa penjelasan pertemuan kita, yaitu bagaimana ibadah puasa menanamkan nilai ini kepada diri kita. Maka disitulah nilai ibadah puasa ini sangat azim dalam menanamkan perasaan selalu jaga Allah ini. Di mana saat seseorang berpuasa, dia merasa dilihat Allah, diperhatikan Allah, didengar Allah SWT. Ya, selalu merasa dilihat Allah SWT. Maka ketika orang berpuasa, dia sangat menjaga dan berhati-hati dalam berbagai hal, ya, baik berkata, berucap atau bertindak, bahkan ketika mau mandi pun jangan sampai ada, ketika berkumur-kumur tidak ada air yang masuk ke dalam kerongkongannya, ketika menggosok gigi dan seterusnya, kehati-hatian yang luar biasa, ya kan? Karena selalu merasa dilihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nilai inilah yang sangat tinggi nilai dalam keimanan seseorang, ya, karena nilai itu muraqabah ini yang ada ini akan menjauhkannya dari berbagai bentuk kemungkaran maksiat. Ya, terhindar dia, ada yang memotivasi dia untuk selalu menjauhi berbagai bentuk perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Taala. Sekaligus, ya, memotivasi dia untuk selalu beramal soleh, berbuat kebaikan, baik untuk dirinya, masyarakat dan orang lain. Jadi, ini yang harus hadir dalam diri kita sebetulnya. Jadi, kita tidak mencontohkan Allah dengan makhluk, tetapi kalau seorang yang cinta kepada orang lain, tolonglah dia kepada pimpinannya atau apanya. Ya, dan dia merasa saat pimpinannya selalu memperhatikan dia di kantor itu, pasti dia bekerjanya tekun, tidak terlambat masuk kantor, ucapannya diawasi, ya, siapa yang terdengar oleh bosnya ada perkataan-perkataan yang tidak baik, ya, atau pergaulannya dengan teman rekan sekerjanya akan terlihat bagus. Itu dengan makhluk saja, bagaimana supaya dia tidak nilai oleh pimpinannya orang yang memiliki akhlak atau kepribadian yang tidak baik. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Taala? Ya, yang tidak akan luput sedikit pun melihat dan perhatikan kita. ya, tidak akan luput dimanapun kita, ya, dalam kesunyian sendirian ataupun di hadapan orang ramai. Ya, maka ini yang digapai, yang diharaih oleh setiap orang sebetulnya, kedudukan muhsin. Maka oleh sebab itu akan kita jelaskan nanti setelah ini hubungan antara iman, ihsan dan Islam. Dalil dari Al-Quran tentang sifat ihsan ini, innallaha ma'alladina taqwa ladina muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa dan orang-orang yang muhsin, berbuat baik. Ya. Jadi muhsin ini tidak hanya sekedar dia melaksanakan perkara-perkara yang wajib, tapi juga tingkatnya yang lebih tinggi adalah dia menambah dengan perkara-perkara yang mustahabbat dan tatawu, perkara-perkara yang amal-amalan sunnah, ya, dalam pengertian para ahlus sufiki dan fuqaha. Jadi sungguhnya Allah bersama orang bertakwa. Kebersamaan Allah ini maksudnya apa? Kebersamaan yang dirasakan oleh orang itu, ya. Kemudian kebersamaan Allah juga dengan makhluknya adalah Allah memperhatikan, mendengarkan, membantunya, menolongnya. Karena kebersamaan Allah dengan makhluk itu ada dua makna. Makna kebersamaan dan artinya kebersamaan dalam pengawasan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, pelihatan pendengarannya, pengawasan ilmu Allah yang tinggi, ya. Kemudian ada ma'iyah khassah, kebersamaan Allah bersama orang yang beriman, orang bertakwa, orang yang sabar, orang yang muhsin, orang berbaik. Nah, kebersamaan ini maksudnya adalah kebersamaan dalam bentuk pertolongan, pembelaan dan juga berbagai kebaikan yang Allah limpahkan kepadanya. Jadi kebersamaan adalah arti pembelaan dan ta'yid wa nasr. Ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW berada dalam gua Thawr, berkata kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq anhu, mengatakan lah tazinnallahu ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini maksud ma'iyah Allah di sini adalah ma'iyahnya Allah akan membantu kita, ya, akan membela kita. Walaupun orang kafir juga Allah bersama orang kafir dalam pengawasan ilmu Allah. Allah melihat, mengetahui. Jadi dimanapun Allah kita berada, dimanapun makhluk ini berada, Allah bersama mereka. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sebenarnya disebutkan dalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kanu, atau firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dimanapun makhluk ini berada, ya, bahwa Allah selalu melihat dan mendengarnya. Itu disebut ma'iyah amah. Jadi kalau ma'iyah khassah itu adalah pertolongan yang akan diraih seorang hamba yang bertakwa dan orang berbaik. Allah beri dia berbagai pertolongan. Ya, Allah beri dia taufik untuk segala kebaikan. Ya Allah jaga dia dari kejahatan-kejahatan hamba-hamba Allah yang lainnya. Baik. Wa minas sunnati, adapun dari sunnah Rasulullah SAW menjelaskan makna dari ihsan ini, itu hadis yang telah kita sebutkan tadi, pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW, akhbirni anil ihsan. Beritahulah aku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, fa ilam takun tufa'i jika kau tidak mampu mencapai tingkat merasakan engkau selalu melihat, seakan-akan engkau melihat Allah, maka yakinlah Allah selalu melihatmu. Jadi tingkat yang lebih rendah dari yang pertama. Maka untuk sampai pada tingkat ini kita perlu selalu mendidik diri kita, melatih diri kita untuk selalu beribadah ketika sholat. Ya, kita benar-benar yakin Allah melihat kita, ya, atau seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Kita ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau saja kami beribadah, kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Ketika kita mengatakan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, ya, kita seakan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai khusyuk seperti inilah yang nilai ibadah yang sangat tinggi. Ya, ketika dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah, dia merasa dilihat Allah ketika mengucapkan, Allah melihat dia menggerakkan lisan dan bibirnya untuk bertasbih, bertahmid, ya, bertahlil, istighfar. Ini nilai yang sangat tinggi dalam ibadah seseorang. Makanya seseorang bersikir pun nilai zikirnya akan berbeda. Dalam sholat kan jelas, ya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang keluar dari sholat itu kadang-kadang dapat pahalanya separuh, ada yang sepertiga, seperempat, seperlima, sepertujuh. Karena nilai kekhusukan tadi. Nilai khusuk tadi adalah, yaitu bagaimana dia menghayati bacaan sholat dan seakan-akan dia sedang mukhatab, berbicara dengan Allah SWT. Maka dalam ibadah-ibadah yang terasa dengan nilai ihsan ini, ya, itu akan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap akhlak dan ibadah seseorang. Ideal sholat akan terlihat khusyuknya dia, ya, tawadhu'nya dia kepada para makhluk, ya. Kemudian dia sangat menjaga pandangannya, pendengarannya, tingkah lakunya, kalimatnya, kata-katanya, atau dalam dunia sekarang, dalam apapun yang di-share-nya, apa yang dibagikan kepada orang, apapun yang dia baca, ya, apa yang dia lihat di dunia-dunia sosial, dia selalu menjaga dirinya. Karena dia merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat melakukan perbuatan itu. Jika itu ada perbuatan yang salah dalam agama, maka dia sangat takut melakukannya. Karena Allah selalu melihat dan memperhatikannya. Baik, jadi inilah tingkat ihsan. Ya, karena itu Jibril bertanya, pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Baik, ini penjelasan ihsan. Ketika kita menjelaskan ini, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita berupaya untuk sampai pada tingkat ini. Sebenarnya urusan dunia kita ingin levelnya dalam kedudukannya lebih tinggi umpamanya, pangkatnya, kedudukannya, ya, atau hartanya bertambah. Ya. Tetapi ketika kita bicara ihsan ini, tidak ada keinginan kita sampai ke situ, berarti apa artinya kita bicara masalah ini? Motivasi dijelaskan ihsan ini, kenapa kita membahas masalah ini, kemudian dijelaskan masalah ini dalam agama kita, agar kita menuju ke arah sana untuk menjadi orang-orang muhsinin. Orang-orang yang betul-betul sampai pada tingkat ihsan tersebut. Nah, ini motivasinya sebenarnya. Nah, tetapi tingkat itu tidaklah dengan mudah diraih. Tentu dengan perlu perjuangan. Oleh itu dengan berjuangnya kita sampai ke tingkat ini, itulah suatu usaha yang sangat dipuji Allah SWT. Walil jahadu fina ladiyanna subulana. Orang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan berikan dia kemudahan untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka maksud membahas masalah ini adalah ada banyak efek sebetulnya membahas masalah ini. Pertama adalah motivasi bagi kita untuk sampai untuk meraih untuk mengejar tingkat ihsan ini. Kemudian yang kedua adalah menteladani orang-orang yang telah dinilai sebagai muhsinin dari para sahabat Rasulullah SAW, para nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Ya, mereka bagaimana dalam ibadahnya. Kemudian mencari teladan dalam masalah ini, ya kan? Kita perlu. Bagaimana ibadahnya para sahabat, ibadahnya Rasulullah SAW, ibadahnya para sahabat, ibadahnya para ulama, salafus soleh kita. Kemudian, ya, melihat bagaimana keberuntungan, pembelaan Allah kepada orang-orang ini. Baik di waktu di dunia, orang-orang bertakwa selalu dibela Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian pula di akhirat kelak. Ya, apalagi, ya, Allah akan selalu memudahkan urusannya dalam kehidupannya. Orang yang sudah sampai pada tingkat bertakwa dan muhsin ini. Nah, kemudian ada pembahasan lain adalah bahwa iman itu sebenarnya telah kita lalu kita bahas berlevel-level. Ya, ada orang yang tingkat keimannya sampai pada tingkat ihsan ini. Jadi keimanannya ini lebih jauh daripada keimanan orang yang sekedar beriman gitu. Tapi ini adalah levelnya lebih tinggi ihsan. Maka mereka lah yang sabiqun fil khairat. Orang-orang yang berlomba maju di depan dalam melakukan kebaikan. Itu yang muhsin itu. Orang berada depan dalam melakukan kebaikan, segala kebaikan-kebaikan. Tidak menunda-nunda. Ada pembahasan lain di sini adalah, adanya di situ nilai-nilai al-wala' al-bara'. Maka kecintaan seseorang, penghormatan, penghargaannya terhadap orang yang muhsin, tentu tidak akan seperti orang-orang yang berbuat maksiat, melakukan kemungkaran. Itu berbeda. Karena Allah SWT juga membedakan kedudukan mereka. Kita juga menghargai, menghormati, menjadikan mereka orang yang kita hargai dan orang yang kita kuduah. Orang-orang yang telah sampai pada tingkat muhsin tersebut di dalam perbuatan amal dan perkataan mereka. Baik, itu pembahasan tentang ihsan, tidak panjang ya. Kiat-kiat meraih ihsan sebenarnya kita lakukan, kita jelaskan adalah perlunya berlatih diri. Melatih diri ya, dengan memperbanyak pertama waktu yang utama dulu konsen dalam melakukan hal-hal yang wajib, kemudian setelah diikuti perkara-perkara yang sunnah-sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, kemudian melalui sunnah-sunnah yang mutlaqah, sunnah-sunnah yang bebas. Kalau kita gambarkan tingkatan ini adalah tingkatan ihsan ini seperti yang terdapat dalam hadis al-wali, yaitu hadis wali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah SWT berkata, man ada li waliyan faqad adzantu bil haq. Orang siapa yang musuhi wali-waliku? Nah inilah para wali Allah, ini adalah orang-orang muhsin ini. Yaitu orang-orang wali Allah ini, ya, yang sampai pada tingkat muhsin ini. Orang siapa musuhi wali-waliku, maka aku telah memperlamirkan memerangi orang tersebut atau perang dengan orang tersebut. Wala taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in uhibbu ilayya mimma iqtaratuhu 'alaih. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara yang kuwajibkan kepadanya. Ana mulai dari ini, yang wajib dulu. Perkara yang lebih dicintai Allah itu mendekatkan dulu dengan hal-hal yang wajib dulu. Jangan dibalik, karena ada sebagian orang yang Yang ketika ada perayaan-perayaan, ketika ada momen-momen itu luar biasa, perayaannya ramai, hadir luar biasa. Hanya sekedar situ. Setelah itu tahun depan lagi diulangi hal yang sama. Ya, sekali setahun bergembira seperti itu. Tapi dalam hari-hari mereka tidak mencontoh Rasulullah SAW. Hanya sekedar memperingati kelahirannya sampai di situ sudah. Tapi tidak peringati bagaimana cara sholatnya, tidak peringati bagaimana cara berakhlaknya, bertetangganya, ya, dan ibadah-ibadah. Nah, tidak sekedar itu harus. Maka yang wajib dulu, yang wajib aja dilalaikan, lalu yang sunnah, ya, lebih antusias, ini terbalik cara kita berpikir, ya. Maka Allah katakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma taraktu 'alayhi. Tidaklah hamba mendekatkan dirinya kepada aku, kata Allah SWT, lebih aku sukai daripada dia melakukan hal yang aku wajibkan kepadanya. Itu yang pertama dicintai Allah SWT. Kemudian setelah wa la yazalu 'abdi taqarrubu ila binafi hatta hibba. Tiada seorang hamba aku mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintainya. Mendekatkan dirinya dengan nawafil, amal-amal nafilah, amal-amal yang sunnah dalam definisi ahli fikih dan usul fikih. Ya, menurut usul fikih atau ahli fikih, yaitu amal yang bila dilakukan berpahala tinggal tidak berdosa. Motivasi ini. Selantiasalah seorang hamba, kata Allah SWT, telah melakukan hal yang wajib, mereka kendiri dengan amal-amal yang nafilah, amal nawafil, yang nafilah, amal-amal yang sunnah ini, hatta hibbah, aku, sampai aku mencintai. Nah, inilah tingkat kewalian tadi. Sampai dua hal ini. Nah, tingkat ke, apa namanya, tingkat al-ihsan juga ada dua seperti ini juga. Gitu kan, toh? Dia bagaimana dia seakan akan melihat Allah, atau dia selalu di perhatikan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu kuntu alladhi yasma'u bihi kuntu sam'u alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yabsiru bihi wa yadu alladhi yaftushu bihi wa rijlu alladhi yamshi bihi. Nah, di sini ta'yidnya Allah kepada dia. Di sini pertolong Allah bersama Allah dengan dia itu apa? Allah tuntun pendengaran, penglihatannya, tindak tanduk perangainya, segala anggota badannya Allah tuntun untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala in sa'alana la utiyanna wa la ista'adana la u'idhanna. Kalau orang ini berdoa, Allah jawab. Dia memang perlindung, Allah lindungi. Ini ketika Allah bersama orang yang bertakwa itu. Yang bersama orang yang muhsin. Baik. Itu sekilas tentang apa itu ihsan. Ya, pengertiannya. Maka orang-orang muhsin ini kalau di akhirat, penjelasan lebih lengkapnya adalah, dia adalah berada pada tingkat-tingkat surga yang tertinggi tentunya. Gitu kan? Kayak segi surga yang istimewa, lebih istimewa. Semua istimewa surga itu, tapi lebih istimewa dari segala yang istimewa. Baik. Kemudian, apa hubungan antara Islam, iman, dan ihsan? Nah, ini kemarin sempat kita singgung sedikit. Kadang-kadang kata-kata Islam dan iman digabung dalam suatu konteks, dalam suatu nas, dalam suatu ungkapan. Ya. Dan kadangkala kata-kata Islam tersendiri tidak digabung dengan kalimat iman. Demikian pula kalimat iman. Demikian pula kata-kata ihsan. Nah, jika kalimat ini menyendiri dari yang lainnya, hanya disebut Islam saja, ada disebut iman saja, disebut ihsan saja, maka masing-masing dari keduanya, yaitu mutadamin wa yulazim ghairu, mengandung dan mencakup yang lainnya. Ketika hanya sebut innallaha ma'al muslimin, berarti di situ mengandung makna muslim dan mukmin. Kita lihat sekarang, ada dalam nas yang disebut Islam saja. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala, inna dinallahi Islam. Sungguh agama ini salah satunya Islam. Kata-kata kalimat Islam di sini. Wa may yabtaghi ghayra Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirah. Orang yang mencari agama selain Islam, disebut sini kalimat Islam saja. Apakah kata iman tidak masuk? Termasuk di situ kata-kata iman maksudnya. Tercakup di dalamnya. Karena bila iman sendiri, Islam disebut sendiri, dia mencakup makna iman. Demikian pula kata-kata iman yang disebut tersendiri, dia juga mencakup makna Islam. Nah, sebenarnya kata Allah SWT sebutkan perintah zakat atau perintah yang lain. Ya alladzina amanu, ya. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya alladzina amanu, ya. Kutiba alaikumus syiyam, wahai orang beriman wajib kepada kalian untuk berpuasa. Apakah maksudnya sih orang sudah sampai tingkat keimanan tidak muslim tidak wajib berpuasa? Bukan begitu maksudnya. Ayat ini bukan panggil pada orang beriman, tidak panggil pada orang muslim, bukan. Ayat ini maksudnya adalah orang beriman, orang muslim dicakup di situ. Tapi dikatakan kalimat ya ayyuhallazina amanu karena keimanan dasar keimanan yang diberikan orang muslim tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai motivasi bagi dia untuk menjalankan perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya alladzi amanu bukan maksud itu orang beriman saja berarti muslim enggak puasa. Bukan, itu yang kita maksud. Kata-kata iman itu mencakup maknanya Islam. Maka dari itu semenjak dahulu ya alladzi amanu itu adalah maksudnya perintah kepada orang muslim melaksanakan untuk berpuasa. Tapi kenapa kalimat iman? Karena menunjukkan bahwa ibadah ini adalah konsekuensi dari keimanan seorang yang telah beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang 6, para malaikat, pada kitab suci. Konsekuensinya dia harus menjalankan perintah Allah. Di antaranya yang sedang dipanggil dalam ayat tersebut adalah melaksanakan perintah puasa. Jadi bila kalimat Islam menyendiri atau kalimat iman menyendiri, dia mencakup makna yang lainnya, mengandung makna yang lainnya, mutadamin. Nah, itu perlu kita tahu. Baik. Kemudian begitu pula kata-kata ihsan bila menyendiri dia. Nah, tetapi bila digabung kalimat iman dan Islam, sebagaimana dalam hadis Jibril ini, atau kata-kata innal muslim muslimat mu'minin wal mu'minat, ya, maka kata-kata Islam berkonotasi dan maksud itu amal-amal ibadah yang zahir atau rukun Islam yang 5. Maka kalimat iman maknanya adalah amal-amal qalbiyah, amal-amal yang ibadah-ibadah hati. Itu amal batiniyah. Ya. Nah, keimanan, kejujuran, ya, keyakinan, kesabaran, kemudian rasa khasyah, takut kepada Allah, al-khawf, al-raja, wal-mahabbah. Nah, jika kalimat iman dan Islam itu digabung dalam sebuah konteks, gitu. Maka Islam maksudnya amal-amal yang zahir, ya, maka iman bermakna, adapun iman berbakti, bermaksud, yang dimaksud adalah amal-amalan hati. Hal ini sudah kita sebutkan juga perumpamaan dengan kalimat fakir dan miskin ya. Mana dijelaskan para ulama. Kalimat fakir bila tersebut tersendiri, dia mengandung tercakup makna miskin. Jadi yang perlu dibantu orang fakir saya miskin tidak. Tapi bila digabung antara fakir dan miskin, maka masing memiliki pengertian tersendiri. Demikianlah kalimat iman dan Islam. Seperti bahwa ketika Rasulullah menyebutkan kalimat iman saja umpamanya. Selain rukun iman yang telah disebutkan. Maka Rasulullah memberikan iman itu pengertian rukun iman yang 6. Islam memberikan rukun Islam yang 5. Ada contoh lain umpamanya ketika Rasulullah SAW al-imanu bi ghasabun syu'bah. Iman itu ada sekian 70 cabang atau sekian 67 cabang, 60 cabang gitu. 67 atau sekian lebih 67 sekian dari cabang keimanan. Di situ disebutkan amal zahir dan amal batin. Pertama qaul la ilaha illallah, kemudian adalah adana imatatul adzari, imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah cabang iman itu adalah membuang diri dari jalan, membuang hal yang mengganggu di jalan. Nah, ini kan perbuatan zahir. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat iman bila tersendiri dia mencakup amal-amal zahir dan amal batin. Baik, ya. Dia adapun ihsan, maka ihsan adalah di tingkatnya keimanan yang level daripada tingkat orang beriman tadi yang di mana suasana dalam beribadah kepada Allah dia seakan akan melihat Allah ataupun dia merasa kalau tidak sampai pada tingkat itu merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penyebutan Islam dan iman dan ihsan dikumpulkan secara bersamaan dalam hadis Jibril ya, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang 3 ini, Islam, iman dan ihsan. Rasulullah SAW menjawab tentang Islam dengan menjalankan amal-amal yang zahir, yaitu syahadat, ya, syahadu Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iqamah sholat melaksanakan sholat, itu zakat melaksanakan bayar zakat, dan hasum Ramadan wa hajil bait. Melaksanakan puasa Ramadan dan berhaji ke Ka'bah. Ketika menjawab tentang iman, beliau menjawab dengan umur batinah al-ghaibiyah, yaitu perkara amalan hati, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik dan buruk. Dan ketika ditanya tentang ihsan, dia itu menjawab dengan merasa selalu diawasi oleh Allah SWT baik dalam kesendirian maupun di hadapan orang banyak. Baik. Apabila 3 hal ini berkumpul dalam satu teks, ya, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Maka dia maksud dengan Islam adalah amal-amal yang zahir, yang dimaksud dengan iman adalah amal-amalan hati, yang maksud dengan ihsan adalah tingkat tertinggi dari pengamalan iman dan Islam itu. Tapi apabila Islam terdapat tersendiri dalam suatu konteks, dalam suatu ungkapan, ya, ataupun iman, ataupun yang lain ihsan, maka apabila menyendiri dari lafaz-lafaz itu, istilah-istilah ini dalam suatu konteks, maka masuk ke dalamnya makna Islam, mencakup makna Islam. Maka apabila ihsan menyendiri, sebutkan, maka termasuk ke dalam makna al-Islam wal-Iman. Maka ketika Rasul mengumpulkan, menyebutkan antara dua lafaz iman dan Islam, al-Muslim man siliman muslim min lisan wa yadi, al-Mu'min man amanun nas ala dima'in wa amwalihim. Orang Muslim adalah orang yang bila Muslim lainnya selamat dari gangguan, ya, gangguan lisannya dan tangannya. Orang beriman adalah orang yang membuat rasa aman, ya, orang lain dari apa namanya amanun nas ala dima'in wa amwalihim, itu dipercayakan untuk dapat menjaga darah dan harta orang lain, ya, amanah. Baik, jadi kadang-kadang yang kita jelaskan tadi, kata-kata iman mencakup makna Islam juga bila disebutkan dengan tersendiri dan tidak tergabung dengan lafaz kata-kata Islam. Sebenarnya juga sabda Rasulullah dalam hadis lain, dalam hadis ketika Rasulullah bersabda kepada wafd utusan Abdul Qais ini dari Yaman, ya, menyebutkan amurukum bil iman, saya suruh kalian dengan iman. Atau itu nama iman billah, apakah kalian itu tentang iman? Jadi sebutkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian menyebutkan tentang perbuatan amal zahir. Ya. Di antara antaqdu khumsa minal maghnam, engkau membayarkan, ya, itu 1/5 dari harta rampasan perang. Nah, ini kan amal-amal zahir. Baik, itulah sedikit tentang gambaran hubungan antara Islam dan iman. Maka sebelum sudah kita jelaskan, para ulama membuat ini sebagai lebih mudah memahami dengan 3 lingkaran. Lingkaran besar itu adalah Islam. Kemudian di dalam lingkaran yang itu ada lingkaran lebih kecil dari yang pertama, atau lingkaran iman. Kemudian di tengah itu ada lingkaran lebih kecil lagi, adalah ihsan. Jadi jumlah ihsan ini secara tingkat keimanan itu khusus. Tapi secara makna dia umum, mencakup iman dan Islam. Dia adalah orang telah berislam, telah beriman. Tapi secara personalnya, sedikit dia orang ini, sedikit orang ini. Karena tidak setiap muslim muhsin, juga tidak setiap mukmin muhsin. Tapi setiap muhsin, setiap orang yang ihsan, yang sampai pada tingkat ihsan, pasti dia mukmin dan muslim. Begitu. Nah, ini ketika kalimat ini berada di dalam sebuah konteks ungkapan kalimat Islam dan iman itu hubungannya. Jadi oleh sebab itulah di sini juga akan nanti ada penjelasan perbedaan antara paham Khawarij dengan orang Al-Sunnah. Di mana Khawarij menjadikan kalimat Islam itu dan iman itu mutaradifan, sinonim dia katakan. Jadi sinonim itu artinya sama, sinonim mutlak sama oleh mereka. Kalau dikatakan keluar dari iman dan Islam, ya, itu listrik di bawah, tolong di listrik di bawah. Lanjut. Ya, jadi apa tadi kita katakan? Ya, orang Khawarij menjelaskan kalau iman Islam itu menurut mereka sinonim, mutaradifan. Kalau al-sunnah tidak, mutalaziman. Maka oleh itu mereka mengatakan, kalau keluar dari Islam, berarti keluar dari iman. Keluar dari iman, keluar dari Islam. Itu pahamnya orang Khawarij. Kalau al-sunnah tidak. Mereka mengatakan, keluar dari iman tidak mutlak keluar dari Islam. Karena tidak sinonim. Tidak mutaradifan. Jadi seseorang tadi, ya, tingkat keimanan, tapi dia adalah masih muslim, memiliki usul-usul iman. Jadi, orang memiliki usul iman itu yang disebut muslim. Ya, mukmin adalah orang-orang yang telah sampai pada tingkat melakukan iman al-kamil, al-wajib. Al-muhsin adalah orang yang sampai pada tingkat keimanan al-kamil, al-mustahab. Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat menyebutkan summa awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami serahkan catatan amal-amal hamba kami yang kami pilih dari hamba-hamba kami, kata Allah. Faminhum zalimun nafsi, di antara hamba kami ada yang menzalim dirinya. Itulah al-muslim. Orang mukmin yang melakukan maksiat disebut muslim. Ya. Wa minhum muqtasidun, antara mereka ada orang yang pertengahan, hanya melakukan amal-amal yang wajib, meninggalkan amal yang hal-hal yang diharamkan. Jauhi hal-hal yang diharamkan. Wa minhum sabiquna bil khairat, inilah muhsin. Itu orang-orang yang berpacu dalam melakukan kebaikan. Orang di depan dalam selalu melakukan kebaikan. Nah, ini oleh sebab itu kita hendaknya dimotivasi untuk sampai pada tingkat ini. Maka dalam banyak ayat, ada berapa ayat dalam Al-Quran, Allah kata fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Ada dua ayat yang mengulang ungkapan fastabiqul khairat di sini. Jadi hendaklah kalian berpacu, berlomba-lomba untuk sampai melakukan kebaikan, untuk melakukan kebaikan. Agar sampai pada tingkat ihsan ini. Fastabiqul khairat. Waminhum zabkun bakhair. Di antara hamba-hamba kami kata Allah, ada orang yang di depan dalam melakukan kebaikan-kebaikan ini. Nah, ketika ada tingkatan-tingkatan ini, tadi yang kita jelaskan adalah tujuan pertama motivasi untuk menjadi hamba Allah yang sampai pada tingkat sabiqul khairat, tingkat ihsan, ya. Kemudian juga dalam melihat pada pelaku-pelaku dosa dengan adil, tidak selama perbuatan itu adalah tidak satu hal yang dihukum keluar dari Islam, maka tidak boleh kita katakan dia keluar dari Islam. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya berkenaan dengan al-wala al-bara. Nah, ini topik yang baru sebetulnya. Jadi, sebetulnya berkaitan dengan pembahasan iman ini. Karena kita berwala kepada orang bermukmin itu sesuai tingkat keimanannya, kesolehannya. Kemudian juga berbara. Al-wala itu maksudnya apa? Loyalitas, mencintai. Nah, kemudian al-bara artinya apa? Menjauhi. Bara itu artinya menjauhi, meninggalkan. Jadi dalam bergaul itu ada aturannya, al-wala al-bara. Ini adalah keadilan dalam bergaul. Jangan memperlakukan sama antara orang soleh dengan orang yang berakhlak jelek. Maka Allah kata, afana jal muslimin kal mujrimin, malakum kaifatahkumun. Apa kami akan menjadikan orang-orang muslim juga orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang dia beriman, ya? Apa najal muslim kamu jirimin? Ya. Bagaimana kalian bisa mengatakan hal demikian kata Allah SWT, memberikan keputusan itu? Tidaklah sama. Makanya di antara sahabat saja yang berinfak, yang berhijrah, itu lebih tinggi kedudukan daripada sahabat yang baru masuk Islam, berjuang setelah terjadi Fathu Makkah. Laisa minkum man anfaqa man qabla al-fathi wa qatal. Tidaklah sama. Kata Allah, orang-orang yang berinfak ya, dan berjihad sebelum Fathu Makkah dengan orang yang berjihad setelah itu. Baik. Jadi, maksud dari al-wala itu adalah loyalitas dan cinta. Al-bara' maksudnya adalah al-bu'du, menjauhi. Ya. Baik. Itu yang dimaksud dengan pengertian dari al-wala al-bara'. Baik. Ada yang bara' mutlaqah. Bara' mutlaqah adalah bara' daripada orang-orang kafir. Kepada orang-orang kafir. Jadi maksudnya memutus hubungan. Maka tidak mencintai mereka, tidak membela mereka, tidaklah menetap di tempat mereka kecuali dalam kondisi darurat. Ini maksud al-wala al-bara itu apa? Hal ini sebetulnya bertentangan dengan konsep orang-orang liberal. Kaum-kaum liberalis dan kaum-kaum sekularis dan juga pluralis yang mengatakan sama. Ingin dan konsep mereka. Ini bukan konsep kalau dalam Islam sama dengan paham Murji'ah al-Ghulat. Ghulatul Murji'ah. Yang menyamakan antara orang kafir dengan muslim dalam kedudukannya. Ya. Sedangkan Allah membedakan. Jadi antara kesalahan adalah ketika Allah menyatakan dia adalah musuh-musuh Allah lalu kita cinta kepada musuh-musuh Allah, itu tidak akan mungkin. Ya. Jangankan dalam dasar keimanan, dalam dasar politiknya kita lihat yang tidak boleh sebenarnya dalam dasar politik kita saling bermusuhan dalam satu agama. Tapi anehnya di sini, dalam dasar politik, mereka dengan bisa berloyalitas dengan orang kafir sekalipun, tapi dengan sesara saudara-saudara semuslim, malah bergontok-gontokan. Nah, di balik urusannya oleh mereka. Kalau mereka berbicara masalah agama, mereka ingin campur adukan acara agama. Ini mukrata sama. Kata mereka, orang muslim boleh memilih non-muslim, orang muslim boleh ya mencalonkan non-muslim, segala macamnya. Ketika di dalam prakteknya mereka dalam politik, Ya, tidak ada hal seperti itu. Justru mereka apa namanya sesama Muslim mau berbarok, lebih melepas diri, tapi demi untuk mendapatkan kejabatan, orang kafir mereka berwala. Nah, ini penerapan yang sangat keliru secara akidah Islam. Tapi jangan dipahami juga bahwa akidah Islam artinya musuh orang kafir itu tidak ada hal yang artinya dengan hidup berdampingan. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa menggabung antara hidup bertetangga satu negara dengan orang kafir dengan pengertian al-bara' yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini, bahwa kita harus menjauhi. Apa maksud ini? Al-bara' itu menjauhi sifat dan perangkai dan agama mereka. Ya. Tapi bukan berarti apakah Islam tidak mungkin hidup berdampingan dengan Muslim, akan ada kita sebutkan nanti. Dalam perkara-perkara mana saja seorang Muslim yang dibolehkan secara muamalah, secara bergaul. Ya. Tetapi memang tidak setiap hal, tidak dalam segala hal. Ya, seorang Muslim itu harus menjilat kepada orang kafir kah? Atau merendahkan diri kepada orang kafir? Ya, tidak boleh. Tetapi bukan berarti orang Muslim tidak boleh membantu orang kafir. Ini jangan dipahami. Nah, ini masalah ini yang jadi gaur oleh pemahami sebagai orang liberalis, ya, kaum sekularis, ke hal masalah ini. Ya. Baik, ini yang sangat penting sebetulnya pembahasan ini untuk kita ketahui. Jadi al-wala' al-bara' itu dari hukum tauhid. Maka Allah, kita berlayar kepada ahli tauhid, berbara' dengan ahli syirik. Berlayar kepada Muslim dan bara' dengan orang-orang kafir. Itu adalah konsekuensi keimanan kita. Dan itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan kita. Ya. Nah, Allah benci kepada orang kafir, kata benci segala hal yang benci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka diwajibkan seorang Muslim untuk membina rasa loyalitasnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Merasa permusuhan pun atas dasar tuntunan berpedoman kepada agama Allah, bukan mengikuti hawa nafsu. Ya. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Maka wajiblah seorang Muslim, ya, tolong sesama Muslim dan memusuhi orang-orang kafir, membenci mereka, itu wajib, dan melepas diri dari mereka, itu wajib secara umum. Nah, pembahasan ini menurut mereka ini ada radikal. Padahal mereka tidak bisa membedakan antara prinsip ini menggabung dengan bagaimana Islam juga membolehkan berbuat kepada orang kafir, tetangga seorang kafir. Nah, ini yang kita bahas nanti. Karena orang kafir dalam Islam itu terbagi empat. Kafir muharab, ya, kafir harbi, kafir yang diperangi. Kafir harbi. Nah, ini yang minta adalah al-bughdu, membenci mereka, memerangi mereka, memusuhi mereka, itu adalah kafir yang diperangi. Menentukan kafir yang diperangi itu adalah atas kebijakan penguasa. Musuh orang dua negara kafir. Ya. Ada lagi kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Ini yang tiga ini. Ini dibolehkan bermuamalah dengan mereka. Ya. Bekerja sama dalam urusan dunia, boleh dalam hal perkara ini. Selama tidak memudarat tentu kepada agama dan kaum muslimin. Itu ada catatannya. Ya. Tapi kalau dalam masalah akidah, demi untuk musuhi kelompok Islam, lalu bekerja sama orang kafir, ini haram. Bahkan bisa membawa kepada kekufuran. Ya, kalau dia membela itu karena agama orang kafir tersebut. Baik. Mana dalil-dalil yang di sini? Sini adalah, Inna mawlikumullahu wa rasuluhu waladzina amanu. Sesungguhnya, penolong-penolong kalian adalah para wala yang kalian wajib cintai, yang wajib kalian belah, itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Inna maulikumullah Allah wa rasuluhu wa ladina aman. Yang kalian wajib kalian berloyalitas, mencintai Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Aladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata. Siapa orang beriman itu? Orang yang mendirikan salat, membayarkan zakat. Wa hum raqiun. Yang mereka, hum raqiun adalah orang-orang melaksanakan salat. Wa mayta Allah wa rasulahu, orang yang membela Allah dan Rasulnya, berloyal kepada Allah dan Rasulnya. Waladina amanu, dan orang beriman, fa'inna hizballahumul ghalibun. Sungguhnya golongan Allah itulah yang akan menang. Mereka lah yang keberuntung, mengenang. Ya. Demikian perkataan Allah SWT dalam yang sebelum surah Al-Ma'idah ayat 55 sampai 56, berikut firman Allah SWT ayat 51. Nah, sempat gemparkan ini, pembahasan ini. Ya alladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian ambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau sebagai teman akrab. Ayat ini disebutkan kenapa masuk dalam melarang menjadi pemimpin, ya itu lebih tinggi seorang pemimpin daripada teman akrab. Sebagai teman akrab saja tidak boleh. Ya. Ba'dhum 'ala ba'dhin. Sebagian mereka akan membela sebagian yang lain. Yahudi dan Nasrani itu saling membela bagian-bagian lainnya. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang berloyal kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Dari si azab yang kepun. Masalah kufur tidak keluar dari Islamnya, itu pembahasan yang lebih detail. Kalau dia bela karena agamanya, jelas keluar dari Islam. Tapi karena bela karena dia kesenangan duniawi, hawa nafsunya, ya, itu motivasi duniawi, maka itu tidak keluar dari Islam, tapi dia telah melakukan dosa besar. Inna Allah la yahdi qauma dzalimin, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang zalim. Kemudian juga firman Allah SWT, surat Mujadilah ayat 22. La tajid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Engkau tidak akan mendapatkan orang-orang yang telah beriman dengan Allah, ya, kaum yang beriman dengan Allah dan Rasul dari akhirat, mereka ya yuwaddun man hadda Allah wa rasulah. Berbuat mesra, artinya apa namanya ini? Mencintai ya orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum atau apa namanya karib kerabat mereka. Jadi kalau mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya, ya, walaupun dia anak istri segala macam, ya, tidak boleh kita mencintai mereka karena agama, itu mengorbankan agama demi cinta kepada mereka. Jangan salah paham, menurut ayat ini adalah justru kalau kita beda agama dengan orang tua kita, apakah berarti kita harus membunuh? Kalau orang tua kita ini ketika kaum muslimin berhadapan dalam pertempuran, ya itu terpaksa. Karena dia sudah berada di baris orang kafir yang memusuhi secara fisik. Nah itu yang maksud ayat ini. Tapi bila orang tua kita hidup di rumah kita, dan kita beda agama, bahkan musyrik, bukan berarti kita mengusir dari rumah kita, atau kita sakiti dia. Tidak. Karena dalam surah Luqman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu itu adalah musyrik, mengajak kamu masuk ke dalam kesyirikan, melakukan kesyirikan, jangan taati keduanya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi buat baik kepada mereka di dunia ini. Jadi bergaul secara duniawi dengan orang tua kita, anak yang beda agama, ya, ataupun istri, kan kita boleh. Nanti akan kita sebutkan ini ya, hal-hal yang dikecualikan di sini yang disebut itu tidak wala. Ya, masalah inilah yang sebetulnya yang tidak jelas oleh sebagian orang, melazimkan berbuat baik kepada orang kafir di sanggol itu sudah berbentuk berwala. Ya, ini orang-orang khawatir menentukan. Jadi menurut mereka, kita ada kerjasama dengan orang non-muslim, dianggap itu sudah berwala. Ini tidak begitu pemahamannya. Al-wala beda dengan mu'amalah. Jadi, mu'amalah itu beda dengan al-wala. Ya. Kemudian ada lagi nanti poinnya poin ad-da'wah. Ya. Nah ini juga termasuk sebagian orang yang gulu dalam babu tahdzir. Dia tidak membedakan antara wala dengan ta'awun, ya, dengan dakwah. Sehingga kadang-kadang ketika ada orang menyampaikan pengajian di tempat-tempat yang disitu banyak bid'ah, dia anggap itu berwala kepada dia, itu dalam dakwah. Kita boleh mendatangi tempat-tempat orang kafir dalam berdakwah, boleh. Sebenarnya Rasulullah SAW di masa musim haji, beliau mendatangi tempat-tempat orang kaum musyrikin untuk berdakwah, memasukkan Islam, mengajarkan mereka Islam, mengajak mereka masuk Islam. Ini beda lagi antara dakwah dengan muamalah dan wala. Ada tiga hal ini harus dibedakan. Permasalahan ini kadang-kadang tidak sampai. Ini yang kita akan bahas insya Allah, perkara-perkara ini, sisi-sisi yang tidak disebut wala, tapi dianggap wala oleh orang sebagian. Wala itu adalah cinta yang tulus karena agama. Karena agama. Ya. Kemudian wa man tujuan zalikal khair. Jadi maksud di sini adalah ayat ini wajibkan berloyalitas kepada orang beriman dan apa yang konsekuensi dari itu dari kebaikan kafir dan wajibnya memusuhi orang kafir dan peringatan untuk tidak berloyalitas kepada mereka dan apa hal-hal yang membawa kepada hal yang membuat berloyalitas kepada mereka. Baik. Kemudian berikutnya adalah kedudukan akidah al-wala al-bara' dalam Islam. Akidah awal al-Bara' di Islam itu memiliki kedudukan yang sangat besar. Dia adalah merupakan awsaku oral iman. Awsaku oral iman adalah tali kendalinya iman. Tali kendali iman. Arti maknanya adalah tawsiq oral mahabbati wal ulfa bainal muslimin. Yaitu tali yang sangat pengikat yang kuat dan kecintaan dan kasih sayang sama kaum muslimin. Ya. Wa fasala adail Islam dan memutus tali kasih sayang dengan musuh-musuh Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Awsaku oral iman, al-mu'alatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Seka kuat-kuat tali keimanan itu adalah orang yang berloyalitas karena jalan Allah dan memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Kemudian ada persoalan sini yang harus kita jelaskan tadi, ada perbedaan antara muamalah dengan muwala atau muhadana. Muhadana. Ya. Muhadana itu adalah sifatnya adalah menunjukkan kebaikan ya kepada orang-orang ya, imam membab muamalah atau membab dakwah untuk mengajak dia, melihatkan Islam kepada dia ya, sehingga dia senang kepada akhlak Muslim, dia cinta kepada Islam. Atau mudahana atau muahada, perjanjian, berjanji. Ya. Atau tadi apa? Dakwah, muamalah, bermuamalah. Ya, bermuamalah kita jual beli dengan non muslim. Boleh enggak berjual beli? Boleh. Bukan berarti kita harus ketika orang non muslim belanja, kita kata-katain, kita lempar-lempar barang. Enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi ya, bukan berarti ketika muamalah di pasar. Alhamdulillah kan tidak pernah kaum muslim mengatakan ya, kita ada orang kafir belanja lalu disebutkan, "Hei kafir, ini kembalian uangmu." Kan enggak ada kita begitu. Karena akhir hari kemarin kan sebut-sebut juga hukum mengatakan kalimat kafir. Kalimat kafir itu ketika bicara hukum. Bukan ketika saat apa namanya? Bermuamalah harian dengan orang berbeda agama. Kan enggak pernah Rasulullah mengambil manggil nama orang kafir tetap dengan namanya. Tidak dengan akidahnya dipanggil, "Hai kafir sini kamu," enggak. "Hai Abu Jahal yang kafir," "Hai Abdul Lahab yang kafir." Ya. Ya, kecuali dalam bab memberitakan, ini orang Yahudi yang kafir. Ketika bicara kepada orang Yahudi, "Hai kafir Yahudi," enggak begitu ketar suara. Ya. Jadi tidak ada sebetulnya ungkapan-ungkapan yang sempat merendahkan, artinya dalam bentuk kalimat-kalimat yang melecehkan orang lain, bahasa seperti tidak ada. Jadi ketika berhukum, boleh bicara tentang itu, dalam muamalah sehari kita harus tetap menunjukkan akhlak yang baik. Ya, bukan akhlak yang baik. Makanya Rasulullah juga pernah mengunjungi, nah ini ketika level ada orang Yahudinya tadi adalah yang apa tadi, mu'ahad, zimmi, musta'man. Ini adalah boleh kita bermuamalah baik dengan mereka ini. Bahkan menikahi orang Nasrani, wanita Nasrani bagi orang Muslim, seorang laki Muslim, boleh kan? Apakah rasa cinta itu disebut rasa cinta agama? Tidak. Dia cinta bukan karena agamanya, tapi karena dia melihat duniawinya, kecantikannya. Jadi mahabbah ini tidak melazimkan, cinta tabi'iyah ini tidak dimasukkan kepada cinta yang buat dia menganggap dia cinta kepada orang kafir. Bukan. Nah, permasalahan-masalah ini yang kadang-kadang tidak jelas membuat kita rancu dalam masalah ini. Sehingga orang-orang orang-orang liberal, sekularis dan segala macamnya melihat ayat-ayat ketegasan terhadap orang kafir. Tapi dia tidak melihat pula di mana Islam pun mengatur bagaimana ketika dalam tiga kondisi tadi, kafir orang yang dalam perjanjian, kafir yang beri keamanan, kafir yang hidup dalam satu negara sama muslim. Semua ini ditegur Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan aw zimmiyan aw musta'manan lam yara'ihatul jannah. Orang yang menyakiti, orang memusuhi, orang membunuh orang kafir zimmi, disebutkan hukumnya Rasulullah SAW tidak akan mencium bau surga. Itu berat sekali berarti. Jadi tidak boleh berbuat zalim kepada orang kafir. Iya, Islam bukan berarti membolehkan buat zalim kepada orang kafir. Dengan bersamaan walaupun melepas diri dari kekupuran dan perbuatan mereka. Ya, maka kita membenci akidahnya. Di samping waktu kita secara bermuamalah harian, ya tetap secara baik. Berkata dengan baik, ya, berakhlak dengan baik dengan non-muslim. Sebenarnya Rasulullah SAW kita hidup dihampiri orang Yahudi di Madinah. Ini maksud ketika kondisi-kondisi adalah perang, ya itu ayat-ayat ketegasan tadi harus diterapkan. Dan di dalam kondisi-kondisi musta'man, ayat-ayat ketegasan itu juga dilakukan tapi tidak dalam bentuk ya fisik. Ya. Kemudian muamalah harus bedakan dengan wala, kamu juga bedakan dengan apa namanya muamalah dakwah ya, dibedakan lagi dengan dakwah. Ada namanya muhadana, perjanjian, wal mudarah, yaitu untuk apa namanya menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya orang kafir karena kekuatan muslimin lebih lemah. Nah, ini namanya mudahana dan mudarah. Mudarah itu artinya diplomasi lah, ya. Mudahana itu tidak boleh. Apa disebut mudahana di sini? Ya. Jadi harus bedakan antara mudahana dan mudarah. Mudahana artinya meninggalkan, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah dari mungkar, dan musana'atul kuffar wal unsur min ajli dunya. Yaitu bersikap baik kepada orang kafir dan tidak melakukan amar ma'ruf mungkar demi untuk menyenangkan orang kafir atau pelaku maksiat, ya, dengan tujuan mendapatkan duniawi. Jadi itu ini hari ini seperti umpamanya ada sebagian kelompok yang mudahana kepada orang kafir itu. Ya, bagian dari mudahana itu adalah memuji-muji orang kafir, ya, menjaga rumah ibadah mereka ketika mereka beribadah. Ini mudahana. Menghinakan diri kepada orang-orang non-muslim. Tidak boleh. Min ajli dunya. Itu disebut mudahana. Menghinakan diri itu adalah demi mendapatkan dunia, meninggal amar ma'ruf nahi munkar, wamusanatul kufar wal unsah, ya, untuk apa namanya berlemah lembut berbaik kepada orang kafir dan pelaku maksiat dengan urusan dan untuk mendapatkan di balik itu keuntungan duniawi. Wa tanasur amma yajib al muslim min al ghira ala din, yaitu apa namanya mengalah, meninggalkan dari hal yang diwajibkan kepada seorang muslim dari kecemburuan terhadap agamanya. Wa mithalu al-istithna bi ahli ma'asi wal kufar wa mu'asharatihim, ya. Mithalu al-istithna bi ahli ma'asi wal kufar wa mu'asharatuhum wa hum 'ala ma'asihim aw kufrihim wa tarinkar 'alaihim ma'al qudrah 'alaihi. Adalah istitsnas. Ya. Bergaul secara apa istitsnas? Membela istitsnas, bersenang dengan perbuatan orang kafir, pelaku maksiat, bergaul mereka, ya. Dan mereka dalam kemaksiatan mereka dan kekufuran mereka dan meninggalkan, mengingkari, ya, apa yang sedang mereka lakukan padahal mampu untuk melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan firman-Nya, "La'innal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisan Daud wa 'Isa bin Maryam." Allah telah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel yang melalui lisan Daud dan Isa anak Maryam. "Dzalika, kenapa demikian itu? Bima asawakan ya'tarun." Mereka berbuat maksiat dan mereka telah melampaui diri, melampaui batas. Kanu, nah, ya lai tanahuna mungkaran fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Itu namanya mudahana. Diam terhadap kemungkaran itu mudahana. Jadi, berakhlak baik boleh. Tetapi bukan berarti diam dengan kemungkaran. Ya kan? Jadi, mudahana itu adalah diam terhadap kemungkaran, meninggalkan hal yang wajib demi untuk ya menjaga pergaulan baik. Nah, ini. Lebih sama kanu yaf'alun, sungguh sangat jelek apa buruk apa yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Qara katia minhum yatawallawna alladziina kafaru. Engkau menampakkan kebanyakan mereka itu ada berloyal kepada orang-orang yang kafir. Jadi, itu mudahana namanya. Ini diharamkan dalam agama kita. Itu diam terhadap kemungkaran, terhadap kebenaran, ya. Tidak mau menyuarakan kebenaran, tidak mau mencegah kemungkaran demi untuk menjaga persahabatan. Ya, ini tidak boleh. Mudarah adalah yaitu diplomasi, yaitu darul mafsada wasyar, ya, menghindari kerusakan dan bahaya bil qawli lain, dengan ungkapan yang lemah lembut, wa tarkil ghidzah, menjauhkan sikap kasar, awil i'rad an masaib syari, atau menghindar dari pelaku keburukan, idha khifa syarruhu, karena takut dengan kejahatan yang dia lakukan, keburukan dia miliki. Au hasala min akbar ma huwa mulabisun lahu, atau mungkin akan terjadi perkara yang lebih besar keburukan dari apa yang sedang terjadi. Nah, Jadi itu mudharu namanya. Itu menggunakan kata-kata yang lembut, tanpa kasar, menjauhi pelaku kejahatan, ya, karena apa namanya takut keburukan yang ada pada dirinya, atau akan menimbulkan keburukan yang lebih besar. Seperti berbuat lembut kepada orang yang bodoh dalam mengajarkan ilmu, ya, kepada orang fasik, ya, dalam ketika mencegah dari perbuatannya, kemungkarannya, ya, meninggalkan sikap keras terhadapnya, mengingkari dengan lemah lembut perkataan dan perbuatan, apabila hal itu butuh kepada untuk hal yang melembutkan hati mereka. Maka seperti ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk datang kepada faqul lahum qawlan layyinan. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata kepada Fir'aun kata-kata yang lembut saja. Walaupun Allah tahu bahwa Fir'aun ini tidak akan beriman. Tetapi minimal ketika Nabi Musa berkata baik, ya, dia tidak akan menimbulkan kemarahan yang besar pada dirinya, sekaligus tidak menjadikan itu sebagai senjata untuk alasan untuk menghabisi Nabi Musa. Nah, ini namanya mudharah. Dan ini juga harus bijak dalam berdakwah, harus. Ini harus kita lakukan. Ya, mudharah, bukan diam dalam kemungkaran, tapi kita harus mudharah. Mudharah artinya menolak kerusakan lebih besar dengan berlemah lembut, berbaik. Ya, dalam menyikapi kemungkaran itu, yang menempas kemungkaran itu. Atau diam terhadap kemungkaran karena akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu namanya mudharah. Tapi kemudahana, dia diam terhadap kemungkaran, bukan kan takut kemungkaran yang lebih besar, tapi demi menjaga persahabatan. Dengan tujuan tetap ada hubungan duniawi, ya, mengharap kebaikan duniawi di belakang. Ya, padahal dia mampu untuk mengingkarinya. Baik, itu beda antara mudahana dengan mudharah. Baik. Contoh ini terjadi ketika dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seseorang meminta izin untuk berjumpa Rasulullah SAW. Ya. Falamma ra'ahu, ketika Rasul melihatnya, bi'sal akhul ashir, sebaik-baik saudara, ya. Afwan, bi'sal akhul ashir. Ini orang yang paling buruk, ya, untuk dijadikan apa namanya? Sahabat. Ya. Orang yang paling buruk untuk dijadikan sahabat. Wa bi'sa ibnul ashir. Ya. Seburuk-buruk anak orang yang anaknya mau bapaknya mau dijadikan persahabatan. Artinya ada orang yang akhlaknya buruk nih orang ini. Makanya dalam hadis lain, ya, juga Rasulullah sebut manusia itu adalah orang yang karena berbuat baik kepada dia karena takut bahayanya dia, keburukan dia. Falamma jalasa talaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa nbasata ilaihi. Ketika Rasulullah orang ini duduk menemui Rasulullah, Rasulullah senyum kepada orang tersebut. Ya, wa nbasata ilaihi. Bercengkrama dengan baik, ya. Waktu masih jauh orang ini kata Rasulullah, ini adalah orang yang sangat buruk akhlaknya, orang yang sangat jelek, ya. Tapi ketika telah berhadapan dengan Rasulullah, menghadiri di majelis Rasulullah, Rasulullah tetap bicara baik, berlemah lembut kepada dia. Ketika orang tersebut telah keluar, Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika engkau melihat orang tersebut, engkau mengatakan demikian-demikian. Nah, kemudian setelah itu engkau bersenyum di mukanya, berbuat apa namanya, menyambutnya dengan sangat baik, ya. Faqala sallallahu, Rasulullah menyebutkan, ya Aisyah, mata hatani, ya, apa, mata hatini fahasyan. Wahai Aisyah, kapan engkau pernah mendapatkan aku ada seorang yang fahasyan, orang yang memiliki kata-kata yang sangat tidak berakhlak, ya, jauh dari akhlak yang mulia, orang yang berkata-kata kotor dan kasar. Tidak. Inna syarra nasi indallah manzilatan. Sebaik-baik manusia kedudukan kedudukannya, ya, pada hari kiamat insyaallah adalah man tarakahu nas ittaqa syarri. Itu orang ditinggalkan oleh manusia karena buruknya, ya, karena keburukan yang ada pada dirinya. Maka Nabi SAW daro hadzal rajul. Maka Nabi SAW berdiplomasi, berakhlak baik ke hadapan orang ini ketika masuk ke rumah Rasulullah SAW, walaupun dia itu ada seorang yang memiliki akhlak yang buruk. Li ajli maslahah diniyah, karena ada tujuan, ya, maslahah din, kebaikan untuk agama dalam ini. Padahal ala'an dan mudara, yang disebutkan bahwa sistem bergaul dengan orang-orang yang bermaksiat dengan cara akhlak yang mulia itu, la tatanafa mu'amualah, tidaklah bertentangan dengan cara berloyalitas. Yang maksud pemberitahu ada dengan pengertian loyalitas. Idza kana fiha maslahatun rajihatun, bila terdapat dalam hal itu kebaikan yang lebih besar untuk mencegah keburukan, ya, dan juga untuk menarik hatinya senang kepada Islam dan bertaklil syar, itu untuk menurunkan derajat keburukan yang ada pada dirinya, wa takfifi. Wa hadha min manhaj ad-da'wa ila Allah, ini adalah bentuk cara pola dalam berdakwah ke jalan Allah. Maka walaupun kita orang ini merokok, orang ini menyanyi, orang apa, tetap kita tunjukkan akhlak yang baik kepada dia. Ya, dalam waktu yang sama jika ada momen mungkin untuk mengingkari, kita tetap mengingkari perbuatan dia. Baik, ya. Kemudian wa min dzalika mudaratun irsal lil munafiqin fil Madinah khasyyata syarrihim wa ta'lifan lahum li ghairihim. Di antara juga bagaimana Rasulullah menyikapi orang-orang munafik di Madinah, ya, karena mencemaskan keburukan-keburukan mereka dan juga untuk menarik mereka, hati mereka kepada cinta kepada Islam. Dan bagi yang lainnya, ya, jangan orang melihat kita bertindak laku yang buruk sehingga amal orang lain jauh dari Islam. Ini berbeda dengan mudahana, yaitu menghinakan diri. Fa innaha la tajuzu idza in haqiqatuha munsanatu ahli syari li ghairi maslahati diniyah. Berbeda dengan merendahkan diri, mudahana tadi adalah itu tidak boleh karena hakikatnya adalah yaitu berlemah lembut kepada pelaku keburukan bukan untuk adanya kebaikan agama di balik itu. Wa innama ma'jilun tujuannya adalah untuk dunia. Ya, supaya tetap dianggap sebagai sahabat, tetap dicalonkan dalam partainya atau berkumpul mendapat kedudukan bersama-sama. Ya, urusannya urusan duniawi, bukan urusan apa namanya? Agama. Baik. Kemudian namazik muwatil wal bara. Contoh bentuk dari alwal al-bara. Ya. Contoh bentuk ala al-bara. Dicontohkan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi Ibrahim menggambarkan, ya, menggambarkan ala al-bara. Qad kan lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian uswah hasanah. Suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang beriman dan orang yang bersamanya. Id qaul liqaumihim inna bura'u minkum mimma ta'budun min dunihi kafarna bikum. Mereka berkata, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah, kafarna bikum, kami kufur dengan kalian. Wa bada baina bainakum al-adawata wal baghdha. Nyatalah antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahd, sampai kalian beriman dengan Allah semata. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dengan bagaimana itu dalam bentuk al-bara, berlepas diri, ya. Nabi Ibrahim ketika berkata bapaknya tetap mengatakan kalimat-kalimat yang baik, kan, ya abati lima ta'bud, ya bapakku kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak mendengar tidak melihat. Kemudian untuk loyalitas, lihat bagaimana Allah menggambarkan loyalitas persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ya, kalau al-wala tadi di al-bara. Waladzina tabawwa'ud darul imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim fasasa. Orang-orang yang telah dahulu meninggalkan bertempat, yang memiliki tempat tinggal itu yang ahlu Madinah, ya, orang yang telah tinggal wadar di Madinah maksudnya dan beriman sebelum mereka, yuhibu namanya. Jadi sebelum datang kaum muslimin, orang-orang Madinah sudah beriman sebagian mereka, ya. Walladzina tawaddaru, orang-orang yang tinggal di negeri di Madinah itu dan beriman sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang yang berhijrah kepada mereka. Walajidu fi sudurihim hajatan, tidak terdapat sedikit dalam dada mereka rasa yang, ya, kebutuhan hal-hal yang tidak enak. Mimma utu, ya, mereka bahkan tidak memiliki ke dalam diri mereka lebih butuh dari apa yang mereka dapatkan dari mana Allah. Wa yasuruna anfusihim, dan bahkan mereka lebih mengutamakan saudara-saudara dari diri mereka sendiri. Ini cinta, tidak ada rasa dongkol dalam dirinya, ya. Walai jinu fi sunu hajatan mimma utu. Tidak mereka berlebih-lebihan, ya, daripada merasa lebih memiliki dari apa yang telah diberikan Allah kepada mereka dari nikmat, maka mereka lebih mengutamakan saudara-saudara kaum muhajirinya dari mereka sendiri. Walau kan mereka sendiri butuh sebetulnya, tapi ithar lebih mendahulukan saudaranya. Ya, lebih mencintai saudara daripada mencintai diri sendiri. Ini wa may yukashana fi fa'ilaikum muflihun. Orang yang diselamatkan dari rasa kikir dirinya, itulah mereka-mereka orang yang beruntung. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kaum Muhajirin waktu datang ke Madinah, kita lihat di sini di Rasulullah SAW bagaimana kaum Muhajirin menyambut kaum Ansar menyambut kaum Muhajirin, menempatkan di rumah-rumah mereka, bahkan mereka membagi dua harta mereka, ya, untuk saudara-saudaranya Muhajirin. Dan disambut dengan rasa senang hati. Bahkan melayani saudara-saudara muhajirinnya. lebih dan melayani diri sendiri, walaupun mereka sendiri butuh kepada hal yang ya, apa kepada sesuatu tersebut. Ini menunjukkan rasa persaudaraan yang besar, ya, mengutamakan saudara yang tadinya. Ini menunjukkan betapa kuatnya al-wala yang dicontohkan oleh Allah sebenarnya antara muhajirin dan kaum ansar. Nah, ini contoh-contoh dalam Al-Quran. Baik. Kemudian berikutnya, sedikit kita akan singgung tadi perkara-perkara yang tidak disebut itu sebagai bentuk berloyalitas. Ya, sebenarnya dijelaskan oleh Syaikh Fauzan dalam kitab Syarah Usul Salasah. Beliau menjelaskan perkara-perkara yang tidak disebut itu sebagai apa? Wala. Yang disebut berloyalitas. Pertama adalah, walaupun kita ada rasa marah kepada orang-orang kafir, pemusuhan dengan orang kafir itu, tapi kita wajib mendakwai mereka. Itu yang dakwah pertama. Ya, Rasulullah SAW bagaimanapun tahu orang Yahudi itu benci kepada kaum muslimin, orang musyrikin benci kepada kaum muslimin, Rasulullah tetap mendakwai mereka. Yajib an'um ilallah, wajib kita mengajak mereka kepada agama Allah, dan tidak membiarkan mereka. Ya. Lalu kita mengatakan mereka musuh-musuh Allah dan musuh kita, biarkan saja. Tidak begitu. Bahkan wajib atas kita untuk mengajak mereka kepada agama Allah, semoga Allah menjadi mereka kepada beri mereka hidayah, semoga Allah beri mereka hidayah. Jika mereka tidak menjawab, tidak mau menerima panggilan Islam, ya tentu sesuai dengan kebijakan dari pemimpin kaum muslimin tadi. Sebenarnya di masa Rasulullah SAW, jika mereka enggan untuk menerima Islam dan memusuhi Islam, jika berarti mereka sebenarnya tawaran dikatakan setiap Rasulullah mengirimkan pasukan imma Islam atau fidyah atau membayar peti atau adalah penaklukan dengan cara perang. Nah, kemudian yang kedua adalah tidaklah laman yamin muhadanatil kuffar menyungkukan perjanjian ya dengan orang kafir ketika butuh. Ketika bagaimana Rasulullah SAW berjanji dengan kaum musyrikin waktu Hudaybiyah. Maka tidak apabila kaum muslim butuh untuk membuat sebuah perdamaian perjanjian dengan kaum muslimin dengan antara kaum muslim dan orang kafir ya karena kaum muslimin dalam kondisi lemah ya dan merasa tidak mampu untuk menghadapi permusuhan orang kafir itu keburukan kejahatan mereka maka tak masalah ketika dilakukan muhadana namanya perjanjian. Jadi mudahana beda dengan muhadana. Ya, mudahana tadi dalam meninggalkan amar ma'ruf munkar demi urusan duniawi. Tapi muhadana artinya membuat perjanjian. Ya. Nah, ini tidak masalah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala wa in janah lisalim fajanahlah. Jadi ketika ada perjanjian-perjanjian antara negara Islam dengan negara-negara kafir itu dibolehkan. Jika mereka lebih condong untuk berdamai, maka fajanahlah kata Allah subhanahu wa ta'ala maka terima. Baik. Kemudian perjanjian ini tergantung kebijakan dari pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga adalah tidak masalah untuk membalas jasa kebaikan mereka. Ya, ketika ada orang kafir ngasih hadiah, kita juga ngasih hadiah. Tidak masalah itu. Kemana Rasulullah SAW dikasih hadiah oleh Ratu Bilqis dari Mesir. Ya. Rasulullah mengirim hadiah balik. Ya, membalas kebaikan. Jadi tidak masalah membalas kebaikan mereka. Ya, memberi hadiah kepada mereka. Jika mereka berbuat baik kepada kaum muslimin. La mani'a yukafi'u ala ihsanin. Tidak masalah membalas kebaikan mereka. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya la yanhaakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian ya terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian ya bahwa kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil tidak masalah selama mereka apa tadi jadi nah, disinilah kata al-wala al-barok tadi, mu'amalah hasanah itu, selama mereka tidak mengusik agama kita, ya, dan tidak mengusir kita dari negeri kita, ya, maka kita boleh berbuat baik kepada mereka, dan berbuat adil kepada mereka, dan bahkan tidak boleh berbuat zalim sedikit kepada mereka. Ya. Maka kezaliman itu bukan haram sesama muslim, haram terhadap semua makhluk, bahkan binatang sekalipun. Ya, bahkan mencuri harta orang kafir pun tidak boleh. Ya, juga berarti karena kita dia orang kafir boleh menghalalkan mencuri harta tidak boleh dalam Islam. Jadi Maka Allah sebutkan, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengusik kalian dan agama kalian, yang tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Jadi inilah hubungan antara satu bangsa yang berbeda agama, dijelaskan dalam ayat ini. Yang keempat adalah, jika keluarganya kafir, ya, orang tuanya, maka anaknya wajib berbuat baik kepada orang tuanya, walaupun kafir. وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ بِعَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Ya, sungguh telah kami telah mewasiatkan kepada manusia, kata Allah, kedua orang tuanya, yang telah ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah, yang telah menyapinya selama 2 tahun. Ya, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ya, berterima kasih kepada orang tuamu, dan kepadaku kalian kalian akan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm, jika keduanya, ya, menyuruh engkau untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, ma laysa laka bi ilm, yang tidak ada ilmu engkau dengannya, fala tuti'huma, jangan taati kedua orang tuamu itu, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan gauli keduanya di dunia ini dengan cara baik. Jadi orang tua kafir saja, kita disuruh untuk berakhlak baik kepada mereka. Ya, inilah. Jadi ada perbedaan antara apa? Kalau mereka orang tuanya memusuhinya karena agamanya, bahkan membunuhnya dengan kelompok orang kafir, kemudian orang muslim terjadi pertempuran dengan kafir muslim, nah ini baru tadi yang disebutkan ayat-ayat perpisahan, ya, tidak di sini, tidak membela orang tuanya karena orang tuanya kafir di sini. Karena dia tidak akan berada di baris orang tuanya, tapi berada di baris orang Islam. Gitu. Tapi kalau tidak, dalam keadaan yang disebut tadi adalah kedamaian, dalam satu bangsa, orang tuanya hidup bersama dia, seorang anak wajib berbuat baik kepada orang tuanya walaupun berbeda agama dan akidah. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima adalah saling bertukar jual-beli, dagang perdagangan, syira, jual-beli dengan orang kafir. Itu boleh. Ya, baik mengekspor-impor, sesama kerjasama dalam dunia perdagangan, tidak masalah, karena Rasulullah SAW juga jual-beli dengan orang-orang kafir sebelumnya. Ya, sebenarnya Rasulullah juga mengontrak orang-orang ahli Khaybar untuk mengerjakan pertanian yang ada di Khaybar. Mereka itu adalah orang Yahudi. Ya, maka ini tidak termasuk dari bagian mahabba wal mu'ala, bagian dari bagian mu'ala yang dilarang tadi. Tapi ini ya, tabadul masalih, saling membagi, bekerjasama dalam hal yang urusan dunia, kebaikan. Maka hal ini harus kita ketahui, bahwa hal ini tidak termasuk dalam bagian mu'ala, kerjasama, tukar beli senjata, ya, Rasulullah SAW juga demikian. Ini tidak salah. Nah ini, kalau kita lihat kaum-kaum radikal, ini mereka rincian ini tidak ada sama mereka. Maka mereka mengkafirkan negara Islam, beli alat-alat tempur di kaum musyriki dari negara-negara kafir, gitu salah. Tapi anehnya mereka sendiri pun menggunakan senjata-senjata dari orang kafir. Maka tidak masalah jika ingin berhutang dari orang kafir. Nabi SAW pernah berhutang kepada orang Yahudi. Ya. Dan bahkan meronggokkan baju besi beliau. Dan masih belum terbayar sampai belum meninggal. Belum ditebus. Ya. Dengan untuk makanan yang ingin diberikan kepada keluarga beliau. Beliau terpaksa meronggokkan apa? Baju besi beliau. Subhanallah. Itulah kehidupan. Jadi kehidupan itu tidak di sisi kesejahteraan, kebahagiaan, si kesejahteraan duniawi. Rasulullah SAW, hamba yang paling cinta Allah SWT, untuk biaya makan keluarganya, belum menggadaikan baju besi beliau. Maka tidak masalah. Saling berutang, jual beli bersama orang kafir. Dan itu tetap jujur dan amanah. Ya? Sehingga kalau jangan membawa efek kepada orang menilai Islam dari akhlak seorang muslim yang buruk itu. Sehingga membuat mereka benci dan tidak suka kepada Islam. Jadi ini urusan-urusan duniawi dan kebaikan-kebaikan yang tidak menunjukkan rasa cinta yang masuk mahabbah, cinta karena agama tadi dalam hati seorang. Maka harus dibedakan antara muamalah dan apa? Dan mualah. Karena sebagai manusia apabila mendengar dalil-dalil yang menyebutkan memusuhi orang kafir, tidak boleh mencintai mereka, kadang-kadang dia memahami tidak bolehnya bekerja sama dengan mereka. Ya, dan tidak boleh berhubungan dengan mereka sama sekali. Ada yang memahami demikian. Ya, dan dianggap harus ya memutuskan hubungan secara total. Tidak begini kata Syekh. Hadza muhaddadun bi ahkam. Ini ada ketentuan-ketentuannya, ada batas-batasannya, ada syarat-syaratnya yang diketahui oleh para ulama yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang keenam adalah bolehnya menikahi wanita ahli kitab. Maka kita boleh nikahi oleh seorang muslim dengan syarat, yaitu adalah wanita-wanita yang menjaga diri. Ya. Dan juga Allah membolehkan kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan orang Alkitab. Jadi kita katakan, kalau orang menikah dengan wanita Alkitab, berarti wanita itu cantik dan dia cinta. Berarti cinta rasa ini tidak disebut, karena cinta mualah. Ya, karena agama. Tidak. Ini cinta karena dunia, kemudian hal ini tidak bermasalah. Tapi bukan berarti mencintai non-muslimah lebih utama, bukan. Tapi kalau seorang muslim, ya, mau menikahi wanita Alkitab, dibolehkan. Yang ketujuh adalah, la ba'sa bi ijabati da'watihim wa akli tu'amihim al-mubah. Tidak masalah pula, ya, memenuhi panggilan undangan mereka, memakan makanan yang halal, boleh. Rasulullah SAW juga menghadiri undangan-undangan seperti itu. Yang kedelapan, ihsan ila jirat. Yang kedelapan, berbaik kepada keluarga yang non-muslim, kepada tetangga yang non-muslim. Ini juga, karena mereka punya hak, hakul jiran, hakul jiwar, mereka hak tetangga. Jadi kalau orang Islam mendengar aturan-aturan ini, mereka tidak menganggap ayat-ayat yang tadi itu ada sebagai paham radikal. Karena itu adalah dalam kondisi dan ketentuan terbatas, dan ini juga ada penjelasan jika hidup berdamping dengan non-muslim, apa yang harus dilakukan seorang muslim. Ya. Penarakan perang dan segala macam tadi bukan keputusan pribadi personal muslim, itu kembali pada penguasa seorang muslim. Maksud jizya atau semacam upeti, tebus pajak, ya, bayaran, itu tetap tergantung pada kebijakan pemerintah muslim, bukan kepada personal umat. Jadi berbuat baik kepada tetangga yang non muslim itu dianjurkan, karena mereka punya hak tetangga. Kan hadis yang menyebutkan tentang wajib menjaga hak tetangga, baik apa dia non muslim ataupun muslim. Yang kesembilan adalah tidak boleh menzalimi mereka. Nah, ini tadi yang kita jelaskan, tidak boleh menipu, tidak boleh mencuri harta-harta mereka. Nah, maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya, wala yajrimannakum syana'an qaumin alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu bit taqwa. Janganlah sampai kebencian kalian terhadap sekelompok kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adil, kata Allah, itu lebih baik kepada ketakwaan. Jadi tidak ada orang Islam yang dibolehkan untuk berbuat zalim kepada umat manapun saja. Ini kota kunci, ya, untuk kalau ada orang menggambarkan, mendengar ayat-ayat yang Al-Baqarah itu, oh, ini kayaknya radikal sekali. Justru di sisi sana ada hal-hal yang menghubungkan jalin kerjasama dengan non-muslim. Ada jalinnya, ada ikatannya, ada ketentuannya. Di antara tetangga yang muslim, tetangga yang non-muslim tetap boleh berbuat baik, menerima hadiah, saling membalas hadiah. Ya, dan ini ketentuan-ketentuan ini perlu dipahami. Jadi tidak boleh pula menzalimi orang non-muslim. Ya, ini perlu pula kita ketahui, ya, tidak dihalalkan dalam agama Islam seperti itu. Jadi tidak ada Islam itu yang bersifat radikal, membuat agama lain tidak nyaman berdampingan dalam sebuah bangsa, karena mereka sudah diberi hukum tertentu dalam Islam, disebut dengan imma dia itu kafir zimmi, ya, adalah kafir yang satu negara, kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian perdamaian dengan negara muslim, dengan negara mereka, atau kafir musta'man, yaitu kafir yang diberi keamanan oleh personal muslim masuk ke negara muslim, itu musta'man namanya. Tapi dalam tidak bentuk perjanjian secara bilateral, perjanjian antara pemerintah-pemerintah, tidak ada hubungan diplomatik, tetapi warga negara tersebut berkunjung ke negara muslim, diberi jamin keamanan oleh personal penduduk muslim ataupun negara, maka itu tidak boleh diganggu. Nah, ini jadi tidak ada benar membenarkan bolehkah mengebom kedutaan-kedutaan non-muslim di negara muslim. Tidak benar itu. Menculik, ini enggak benar. Tidak benar dalam salah hal seperti itu. Ya. Maka ada pun tindakan-tindakan dilakukan oleh sebagian orang-orang Islam yang tidak memahami ajaran Islam dalam permasalahan ini, maka itu bukan berarti itu bisa dikatakan itu adalah bentuk dari ajaran Islam, atau dikatakan itu ajaran Islam. Itu perbuatan orang-orang muslim yang tidak memahami ajaran agamanya. Maka jangan digeneralisasi, dihukum sama, perbuatan-perbuatan itu dikatakan itulah sikap muslim kepada setiap non-muslim. Tidak benar. Karena seorang muslim yang mengerti ajaran agamanya, tidaklah akan melakukan hal-hal seperti itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab, yang dapat kita bahaskan seperti ini, beberapa yang telah kita bahas, dapat kita pahami dengan baik. Silakan, jika ada pertanyaan, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang persoalan dengan mu'alal mu'ada al-bida'ah, ya. Itu ada pembahasan sedikit di situ. Ya, kalau pertama tadi orang kafir, kemudian mawala, mawada al-bid'ah. Akan dibahas insyaAllah jumpa yang akan datang. Ataupun mawala al-usah, pelaku dosa dan pelaku bid'ah. Bagaimana kita menyikapi mereka. Maksud dalam bab al-mawala wal-mu'adah. Baik, dipersilakan jika ada pertanyaan yang masuk melalui chat di Zoom. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Untuk pekan depan hari Kamis itu membahas tentang pelaku dosa dan bid'ah ya Ustaz. Iya. Ada pertanyaan Ustaz dari kolom Q&A, ana bacakan. Dari Bapak Mujibur Rahman, dari Bapak Da Provinsi NTB. Bismillah, apa kiat-kiat untuk mencapai derajat ihsan ya Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Baik, terima kasih dari Bapak Rahman dari TV. Semoga Allah SWT memberikan taufik pada kita semua, pada beliau dan kita semua. Tadi sudah kita jelaskan, kiat-kiat pertama tentu dengan menguatkan ilmu. Karena di antara sampai pada tingkat ilmu merasa muraqabatullah yang tinggi itu adalah di antara ilmu yang mendorong ke sana, lebih mendekati itu adalah ilmu akidah. Terutama mendalami nama dan sifat-sifat Allah SWT. Jadi bagaimana makna dari nama Allah As-Sami', bagaimana nama Allah Maha Mendengar, tidak satu pun tersembunyi. Bagaimana dengan makna nama Allah Al-Basir, melihat-melihat, bagaimana nama Allah Al-Alim. Ya. Nah itu, di nama-nama hal itu, yang nama Allah Al-Ali, Allah Maha Tinggi, dan seterusnya, sifat-sifat Allah yang lainnya, nah, ini dikenal dulu. Samping pertama mengenal Allah melalui nama dan sifat-sifatnya, setelah itu mengenal amal-amal yang menyampaikan kita ke sana. Jadi artinya intinya ilmu. Ilmu dulu. Jadi antara hal yang paling mendekatkan mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Ya. Kemudian setelah itu adalah mengenal, melakukan amal-amal, belajar amal-amal yang kita aplikasikan dalam keseharian kita. Lalu ilmu tauhid itu diterapkan dalam penyelaksanaan ibadah kita tadi itu. Ya. Kemudian tentu dengan terus, ya, tentu kedudukan ini tidak semudah membalik telapak tangan kata orang ya, tapi perlu dengan beransur-ansur dari hari demi hari, waktu demi waktu, kita selalu belajar, kita selalu beribadah, selalu tingkatkan rasa-rasa, perasaan selalu dilihat, diperhatikan Allah SWT, nilai-nilai muraqabah, sarasari awasi Allah itu selalu kita tanamkan, kita bina, kita pupuk dalam diri kita. Ya, itu di antara langkah-langkah yang apa kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Allahu jabarik fi. Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz, dari Pano Ustaz, tapi tidak menyebutkan dari mana ini Ustaz, untuk penanya harap disertakan domisili penanya. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah boleh kita menikahi wanita ahli kitab Yahudi atau Nasrani? Apa syaratnya ya Ustaz? Oh, syukran Ustaz. Baik, syaratnya ada seperti yang, kalau di negara kita sesuai dengan syarat menikah saja, dia beragama Nasrani tidak masalah. Tapi nikah ini tentu kita menyatakan telah dinikahkan. Kemudian, syaratnya dia, tadi sudah antar syaratnya tidak sebagai seorang yang suka bergaul bebas. Tapi adalah keluarga yang baik-baik, yang terjaga kehormatan. Bukan seorang pelacur. Itu di antar syarat. Kemudian, silakan. Mungkin di sini mau dibatasi berapa pertanyaan, Ustaz? Apa dibacakan semua? Ada berapa pertanyaan di sana? Ada sisa dua lagi, Ustaz. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah boleh mencintai orang kafir yang berbuat baik kepada kita? Syukran Ustaz. Baik, tadi sudah kita jelaskan mencintai berbeda dengan berbuat baik berihsan, muamalah. Mencintai karena agama tidak boleh. Tapi mencintai karena cantik lalu kita nikahi itu boleh tadi. Cinta tabi'iyah namanya. Ya, ataupun cinta tabi'iyah cinta kepada orang tua kita karena dia telah mendidik kita, melahirkan kita, ya kan gitu? Boleh, tapi tidak cinta karena agamanya. Bagaimana nanti terbuktinya ini? Kita berbaik kepada orang tua kita itu dibolehkan, ya. Maka kalau ada orang kafir berbuat baik kepada dia memberi hadiah, kita balas hadiahnya itu boleh saja. Tapi mencintai dalam arti seperti mencintai kaum muslim tentu tidak. Ya, dia tetap bukan berarti kita tidak berakhlak baik, kita berakhlak baik, bermuamalah baik dengan dia. Namun kita tahu bahwa dia ini orang kafir, ya dia adalah apa namanya secara umum adalah musuh bagi Allah dan Rasulullah SAW. Kita tetap berakhlak baik supaya untuk menunjukkan Islam yang baik kepada dia. Semoga dengan itu dia masuk kepada Islam. Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ini tidak menyertakan nama nih Ustaz. Bismillah izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika kita merendahkan diri karena tidak ingin membuat perdebatan dalam suatu rapat atau pertemuan? Terima kasih, Ustaz. Baik, kalau ada kemungkaran, kita tinggalkan tempat tersebut. Kita bilang saja, saya tidak ikut karena ada persoalan ini, saya tidak bisa. Itu namanya tidak merendahkan diri. Merendahkan diri atau kita tetap berdiam di situ, dan bahkan memuji-muji, suka, menyebarkan kesukaan. Tapi kalau ada kemungkaran dalam suatu hal, kita ingkar dengan hati kita, itu sudah lepas dari mudahana itu. Tapi yang mudahana itu adalah kita memuji, oh ini bagus konsepnya, enggak apa-apa, ini sedikit, ini. Membela lagi, itu itu yang maksudnya. Jika ada orang mengkritik, dia ikut membela. Nah, ini yang disebut mudahana. Ya. Mudahana merendahkan diri itu. Tapi kalau dia mengingkari dan dia tidak punya kekuatan untuk mengingkari dan dia mengingkari hati, itu sudah lepas dari dosa mudahana. Baik, silakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat Piana. Pak, mohon penjelasan tentang wala al-bara dengan orang kafir ada pertetangga seperti undangan pernikahan dan lainnya. Ini sudah kita jelaskan. Undangan pernikahan boleh menghadiri undangan pernikahan. Ya, undangan tadi kita jelaskan, undangan mereka boleh dihadiri selama tidak ada perbuatan mungkar di sana dan kita hanya mengkonsumsi makan makanan yang halal. Kemudian pertanyaan lain adalah bagaimana wala dan wara kita kepada orang yang mengutukan Allah zaman sekarang ini karena sekarang banyak yang melakukan karena tidak tahu ilmunya. Apakah secara personal atau secara global? Ya, kita tetap melakukan meninggalkan perbuatannya, mengingkari perbuatannya, itu yang bentuk wara tadi. Tidak ingkari, ini perbuatan tidak benar, itu wara kita. Ya, dalam pergaulan tetap kita gunakan bahasa yang baik. Jika tetangga dia tetap saja kita perlakukan sebagai tetangga yang baik gitu. Namun kita melepas diri dari perbuatan kita tidak ikut, tidak ingkari perbuatan yang tidak boleh. Itu bentuk wara kita. Kemudian kemudian ini menyebutkan ya seorang lulusan Jami'ah Ali bin Thalib kemudian belajar kitab-kitab akidah salaf, apakah wajib baginya untuk berdakwah? Kalau dia sudah punya ilmu dan memiliki kapasitas untuk mampu berdakwah, silakan. Ya, karena berdakwah ini fardu apa namanya? Kifayah. Kalau tidak ada orang yang menjelaskan akidah di tempat dia, maka jatuh wajib karena dia punya ilmu tentang akidah. Dan matan apa yang perlu dihafalkan bagi siswa syukuran? Matan-matan bagi siswa yang rendah-rendah, yang mudah-mudah mungkin. Di antara yang dianjurkan terutama pemainnya Qaidul Arba, empat dasar kaidah dalam memahami tauhid syirik. Ya. Kemudian juga usul sita, enam pondasi agama, enam prinsip beragama. Atau kitab usul salasa. Yang lebih familiar itu adalah kitab usul salasa, karena di situ sangat mudah poin-poin untuk dihafal dan juga dalil-dalilnya. Nah, itu dari segi akidah ya, untuk pemula. Walaupun banyak kitab akidah atau hawiyah, itu bagus untuk dihafalkan matannya. Atau kitab tauhid, ya, itu juga yang terkumpul dalam hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Kalau dalam hadis seperti kitab Arba'in Nawawiyah, itu Umdatul Ahkam, ataupun apa namanya Bulughul Maram, itu di antara kitab-kitab yang dianjurkan oleh para ulama dalam menghafal kitab-kitab mungkin. Dan kita ketahui tentunya lain dalam setiap bidang ilmu, membuatul fikir dalam usul mustalah hadis, yang sikat-sikat atau dalam usul fikir atau kitab warakat karyanya Imam Al-Juwayni dan seterusnya. Baik, itu yang dapat kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Wallahu'alim bishawab. Terima kasih. Maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.